Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Sabtu 2 Februari 2019 dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Pelaku bom gereja di Filipina diduga pasangan suami istri asal Indonesia. Dieksekusi ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat, Buniyani ajukan PK. Qatar juara Piala Asia 2019 usai kalahkan Jepang 3-1 di Stadion Sheikh Zayed Sport City. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano meyakini pengeboman gereja di Pulau Jolo, Mindanao pada akhir pekan lalu dilakukan oleh suami istri asal Indonesia. Pengeboman itu terjadi pada Minggu pagi, tepat saat misa pertama selesai dilaksanakan. Bom kedua lantas meledak sesaat setelah tentara merespon ledakan pertama. CNN Indonesia melansir, kejadian di Mindanao yang dikenal sebagai basis militan Islam itu menewaskan 22 orang serta melukai lebih dari 100 orang termasuk warga sipil dan tentara. Kelompok militan ISIS sudah mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Keterangan baru dari Ano itu menambah rumit informasi yang datang setelah pengeboman. Sebelumnya banyak pernyataan datang dari pemerintah, investigator yang diwawancarai pihak televisi, dan ditambah lagi keruwetan lokasi kejadian. Ano mengatakan pasangan dari Indonesia itu mendapatkan bantuan dari organisasi militan yang terkenal karena faksi penculikan dan ekstremis. Ano juga menjelaskan perencana serangan kemungkinan berada di bawah instruksi yang berkaitan dengan ISIS. Sederalun terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Buniyani akan mengajukan upaya hukum luar biasa terkait kasus hukum yang melilitnya berupa peninjauan kembali atau PK. Hal itu dikatakan Buniyani sesaat sebelum dieksekusi ke Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat kemarin. CNN Indonesia melansir, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijatuhkan kepadanya. Buniyani sebelumnya divonis melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pengadilan Negeri Bandung pun menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada mantan dosen di Universitas Swasta di Jakarta tersebut. Kuasa hukum Buniyani, Alwin Rahadian, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan PK. Menurutnya, PK akan diajukan dalam waktu dekat. Kejari Depok mengeksekusi Buniyani ke Lapas Gunung Sindur, menyusul putusan Mahkamah Agung yang mengandaskan kasasi Buniyani pada November 2018 silam. Kasus Buniyani bermula dari unggahan rekaman video pidato Basuki Cahaya Purnama di Facebook dan menghilangkan kata pakai dalam transkripannya. Buniyani dinilai menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat bernuansa SARA lewat unggahannya itu. Sederalun Yan Moe Naing, seorang polisi Myanmar berpangkat kapten yang bersaksi atasannya menjebak dua wartawan Reuters, Walon dan Kiao So Oh, yang sedang menginvestigasi pembantaian Rohingya dibebaskan dari penjara. Ia baru menjalani masa hukuman selama 9 bulan dari vonis yang dijatuhkan. CNN Indonesia melansir, Moe Naing divonis 1 tahun penjara pada April 2018 setelah disebut terbukti melanggar Undang-Undang Kode Etik Kepolisian dengan menjadi whistleblower pada April lalu. Vonis itu diberikan tidak lama setelah dia bersaksi dalam persidangan Walon dan Kiao Soo Oh yang ditahan pada Desember 2017 karena dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara. Dalam kesaksian saat persidangan, Moe Naing membongkar kalau Walon dan So-o dijebak oleh pejabat polisi. Setelah itu dia ditangkap dan turut di sidang. Dalam kesempatan itu, Mo juga meminta reformasi Undang-Undang Kode Etik Kepolisian Myanmar. Terlepas dari pembebasan Mo Naing, Wan Lon dan So Oh, sampai saat ini masih mendekam di penjara. Lon dan So Oh ditahan pada 12 Desember 2017 ketika keduanya sedang makan malam bersama dua pejabat kepolisian Myanmar. Saudara Lon, Badan Bantuan Amerika Serikat atau USAID memutuskan menghentikan seluruh bantuan dalam bentuk apapun di tepi barat dan jalur Gaza Palestina. Mereka menyatakan hal itu adalah permintaan langsung dari Palestina. CNN Indonesia melansir, Amerika Serikat memutuskan mengakhiri seluruh bantuan terhadap Palestina pada Kamis kemarin sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Klarifikasi Antiterorisme, pemerintah Amerika Serikat bisa menuntut para penerima bantuan di Pengadilan Negeri Paman Sam jika diduga terlibat perkara terorisme. Otoritas Palestina memilih menolak seluruh bantuan Amerika Serikat gara-gara bilet itu ketimbang dipermasalahkan di kemudian hari. Mereka juga kehilangan sokongan anggaran sebesar $60 juta untuk membantu kegiatan kepolisian setempat untuk mengamankan wilayah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan apakah USAID akan menutup kantor perwakilan mereka di Palestina dan menarik seluruh pegawainya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem. Pejabat senior Palestina, Saib Erekat, memilih menampik seluruh bantuan Amerika Serikat karena khawatir Palestina dapat menjadi target tuntutan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, cuaca dingin ekstrim yang melanda Amerika Serikat dan sekitarnya dilaporkan telah membuat air terjun Niagara yang terletak di perbatasan New York, Amerika Serikat dan Kanada membeku. Kondisi itu terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah. CNN Indonesia melansir, suhu di Ontario, Kanada dilaporkan mencapai 18 derajat Celsius. Kondisi yang demikian membuat air terjun setinggi 53,6 meter itu diselimuti salju serta lapisan es. Uap juga terlihat bermunculan dari air terjun akibat temperatur air lebih hangat dari udara di sekitarnya. Potongan-potongan besar es dialiri air yang belum membeku. Sementara itu, pepohonan dan bebatuan di sekitar air terjun berwarna serba putih akibat diselimuti salju tebal. Selain air terjun Niagara, sungai Chicago juga ikut membeku akibat suhu ekstrem di Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 31 derajat Celcius di beberapa wilayah. Suhu rata-rata di Chicago merosot menjadi 17 derajat Celcius yang merupakan suhu terdingin kedua dalam 150 tahun terakhir di wilayah itu. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tidak banyak beraktivitas di luar mengingat cuaca ekstrem tersebut. Warga juga diimbau untuk tidak menarik napas terlalu dalam saat tengah berada di luar ruangan. Saudara Lon, pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid akan tersaji di semifinal Copa del Rey musim ini. Kedua tim dipastikan akan bertemu setelah hasil undian yang digelar di Madrid pada Jumat 1 Februari 2019 sore waktu setempat. CNN Indonesia melansir, Barcelona bakal lebih dahulu memulai laga sebagai tuan rumah di Camp Nou menjamu Real Madrid pada leg pertama 6 atau 7 Februari. Sementara leg kedua akan dilangsungkan antara 27 hingga 28 Februari dengan Madrid sebagai tuan rumah melawan Blaugrana. Sementara itu Real Betis dipastikan melawan Valencia pada undian semifinal Copa del Rey tersebut. Real Betis akan memulai laga berstatus sebagai tuan rumah terlebih dahulu sebagai tuan rumah. Duel antara Barcelona melawan Real Madrid akan menjadi pertemuan yang ke-20 antara kedua tim tersebut di Copa del Rey. Los Blancos mencatatkan 10 kemenangan atas Barcelona, sedangkan lawannya itu hanya 5 kali menang di ajang tersebut. Total ada 33 laga antara kedua tim tersebut di turnamen itu. Dari jumlah itu, Madrid meraih 12 kali kemenangan, sedangkan Barcelona 14 kali dan 7 pertandingan berakhir imbang. Saudara Lon, Qatar berhasil membungkam ambisi Jepang dengan skor 3-1 di final Piala Asia 2019 yang digelar di Stadion Sheikh Zayed Sports City, Uni Emirat Arab pada Jumat malam. Qatar sudah unggul 2 gol pada babak pertama, 1 gol dari Jepang datang pada babak kedua yang kemudian ditutup gol tambahan Qatar dari titik penalti. CNN Indonesia melansir, Qatar masuk ke final dengan percaya diri. Mereka menang selama 6 pertandingan terakhir dan mencetak 16 gol tanpa pernah kebobolan. Sementara itu Jepang, negara tersukses di Piala Asia dengan 4 gelar juara juga optimistis usai menumbangkan Iran 3-0. Gol pertama Qatar pada menit ke-12 spektakuler dihasilkan kaki kanan Almus Ali yang mendapatkan umpan dari Akram Hasan Afif. Tendangan Ali mengarah ke tiang jauh tanpa bisa dijangkau kiper Jepang, Sushi Gonda. Gol itu menjadi yang ke-9 dari Ali selama turnamen. Gol kedua Qatar yang tidak kalah memukau terjadi pada menit ke-27 saat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti Abdel Aziz Hatim mengarah ke tiang jauh yang lagi-lagi tidak bisa dijangkau Gonda. Pada babak kedua, Jepang terus menekan, namun skor tidak berubah sampai Takumi Minamino mencetak gol pada menit ke-69 dari umpan Yuya Osako. Harapan Jepang mengejar ketertinggalan pupus setelah Akram Hasan Afif menambah gol dari titik penalti 7 menit sebelum waktu pertandingan habis. Untuk diketahui, gelar juara Piala Asia untuk Qatar merupakan yang pertama kalinya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 2 Februari 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.